Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari kesimpulan bahwa terkait dengan kotoran dan air kencing binatang untuk hewan dan hewan yang haram dimakan, ya. Kotoran dan air kencingnya najis, ya. Kotoran dan air kencingnya najis, meskipun air liurnya, keringatnya, tubuh bagian luarnya suci, ya, seperti halnya keledai. Begitu pula yang lainnya yang haram dimakan dari hewan-hewan predator, pemangsa, seperti kucing, ular, dan yang lainnya yang haram dimakan. Kotoran dan air kencingnya najis, tetapi air liurnya, keringatnya, tubuh bagian luar suci. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal kotoran dan air kencing hewan yang haram dimakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan najis. Sama dengan Al-Imam Ahmad, ya, sama dengan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik. Tetapi terkait dengan hewan yang halal dimakan, Al-Imam Asy-Syafi'i juga menajiskan kotoran dan air kencingnya. Bisa dipahami? Sementara Al-Imam Malik mengatakan kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan suci. Ya. Unta, sapi, kerbau, kuda, ayam dan yang lainnya, kotorannya, air kencingnya suci menurut Ahmad dan Malik. Dan ini yang lebih kuat, ya. Ini yang lebih kuat. Setelah kita lewati dalil yang menunjukkan hal itu, di antaranya perintah Nabi SAW kepada Uraniyin, kaum Uraniyin, untuk berobat dengan minum air kencing onta, ya. Padahal tidak darurat, dalam arti itu bukan satu-satunya pilihan. Untuk mereka berobat bukan satu-satunya alternatif, tetapi memang obat dan halal, bukan najis air kencing unta. Dan Nabi tidak memerintahkan pada mereka untuk mencuci bejana yang menampung air kencing itu. Juga izin Nabi SAW untuk sholat di kandang kambing, padahal tentunya kandang kambing penuh dengan kotoran dan air kencing kambing. Ya, padahal kan tidak boleh sholat di tempat yang bernajis. Menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran kambing bukan najis. Jadi untuk hewan yang halal dimakan, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i meleset. Yang benar pendapat muridnya, Imam Ahmad, dan pendapat gurunya itu Malik. Bahwa kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan suci. Baik. Adapun hewan yang haram dimakan, ya memang kotoran dan air kencingnya najis. Nah, dan ini lebih kuat dari sisi kias dan telah datang dalil yang menunjukkan itu, telah kita lewati. Tadi kami sampaikan bahwa meskipun kotoran dan air kencing hewan yang haram dimakan, ya seperti kucing, ya dan yang lainnya, dan najis, tetapi air liurnya, keringatnya dan tubuh bagian luar suci. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abi Qatadah yang telah lewat, ketika dia hendak berwudu dengan air di sebuah bejana yang bejananya kecil, airnya sedikit, datang kucing yang haus oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, air itu disedorkan ke kucing untuk minum, ya berarti terkena air liurnya. Dan setelah itu dipakai berwudu, menunjukkan bahwa air liur kucing, ya begitu pula hewan-hewan lain yang haram dimakan, air liurnya suci. Begitu pula keringatnya tubuh bagian luarnya. Ini yang benar. Termasuk hadis yang terakhir kita belajar tentang keledai, ya kecuali seperti tentunya anjing, ya anjing, babi, ya itu memang najis zatnya, ya semuanya najis seluruhnya. Air liurnya jelas najis, juga telah kita lewati, bahkan diperkeras cara mencuci, ya sesuatu yang terkena air liur anjing sampai wajib dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah, dan yang lebih utama dicampur tanah itu pada cucian yang pertama, sebagaimana madhab Asy-Syafi'i, dan itu yang terkuat hadisnya. Lebih utama di cucian yang pertama. Nah, air liur itu di kepala. Kepala adalah bagian paling mulia, organ paling mulia dari makhluk hidup. Jika air liurnya saja najis, lebih-lebih yang lainnya. Demikian kata jumhur ulama. Jadi seluruh tubuh anjing itu najis. Babi juga demikian. Ya. Sudah datang nas dalam Al-Quran tentang itu, maka semuanya najis untuk anjing dan babi. Nah, terkait dengan sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan, yaitu yang itu kopi luwak, yaitu buah kopi dimakan oleh luwak, ya. Kemudian tersisa bijinya yang keras dan keluar lagi bersama kotorannya. Apakah bisa dikonsumsi apa tidak? Permasalahannya kan berarti kembali kepada apakah biji kopi yang keluar lagi bersama kotoran luwak itu masih suci atau ternajisi oleh kotorannya. Jika kotoran luwak najis, nah sekarang berarti kan pembahasannya luwak ini, hewan ini jenisnya apa? Ya, Anda buka kamus besar Indonesia, Anda dapati luwak di situ dikatakan sejenis musang. Luwak itu sejenis musang. Musang itu predator, pemangsa ayam dan semisalnya. Bersama dengan itu, ya, Anda telah membahas pendapat-pendapat ulama tentang musang, ta'lab. Ternyata ulama berbeda pendapat tentang musang. Ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Untuk menguji perbedaan pendapat itu, kita kembali kepada hadis. Nabi SAW telah mengatakan kullu dhinabin minas siba' fahuwa haram wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur fahuwa haram. Setiap hewan pemangsa buas predator dengan gigi taringnya haram. Semua burung yang memangsa predator dengan cakarnya haram. Berarti kita ya perjelas hakikat musang. Ketika keterangan tentang musang jelas bahwa musang itu memangsa predator dengan gigi taringnya, berarti dia masuk dalam hadis. Jadi dari dua pendapat yang datang, antara yang mengatakan halal dan haram, berarti yang benar haram, karena predator masuk dalam keumuman makna hadis tadi. Berarti jika demikian, kotorannya suci apa najis? Haram dimakan berat hewan ini, berarti kotorannya najis, berarti kan najis. Berarti biji kopi yang keluar bersama kotoran luwak itu bercampur dengan kotoran luwak yang najis. Nah sekarang pembahasannya, apakah terkontaminasi biji kopi itu oleh najisnya kotoran luwak atau tidak? Situ pembahasannya. Jika dikatakan tidak terkontaminasi karena kulitnya keras dan tidak ada pori-pori yang bisa meresap untuk masuk ke dalamnya, sehingga tidak ada perubahan rasa, aroma ke rasa dan aroma kotorannya, ya tidak ada tanda-tanda bahwa terkontaminasi, tidak ternajisi, ya ketika dicuci ya bersih dan tidak ada yang meresap, tidak ada yang mengotori ke dalam atau ya mengotori biji kopi itu, ya berarti tetap suci dan halal. Nah, jika demikian hakikatnya, berarti tetap suci dan halal. Nah, jika tidak, yakni jika najis itu menempel ya dan meresap dan tidak bisa dipisahkan, berarti bernajis, berarti haram. Nah, di situ pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjut hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu hadis dari Amr bin Kharijah. Kata Al-Hafidh bin Hajar, wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah. Amr bin Kharijah radhiyallahu an adalah al-Asdi. Amr bin Kharijah al-Asdi radhiyallahu anhu, beliau sahabat ini tinggal di negeri Syam, sehingga beliau terhitung tergolong dari kalangan Syamiyun. Ya, Syamiyun. Baik, nisbah kepada Syam, yang tergolong dari kalangan ya orang-orang Syam. Fal, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, sementara beliau sedang berada di atas tunggangannya, hewan yang ditungganginya, ya, yaitu untanya, di atas unta yang ditungganginya. Walu'abuha yasilu ala katifiyya, sedangkan lu'ab, air liur unta Nabi, menetes di atas pundakku. Hadis ini kata Ibnu Hajar, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, wa Tirmidzi, dan At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dalam musnadnya pada deretan musnad Syamiyin. Ya, karena sudah kita dengar tadi bahwa Amr bin Kharijah tinggal di negeri Syam, jadi termasuk Syamiyin. Dan At-Tirmidzi menilai hadis ini, kata Ibnu Hajar, wa shahhahahu. Wasohahahu, dan At-Tirmidzi menilai hadis ini sahih. Ya, di ahli hadis di masa kita, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, telah menilai hadis ini sahih dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, penjelasan hukum yang dipetik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa air liur hewan yang halal dimakan adalah suci. Ya, unta termasuk hewan yang suci. Air liurnya menetes di atas pundak Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Ya, dan dibiarkan. liur unta yang ditunggangi oleh Nabi SAW menetes di atas pundak siapa? Amr bin Khawarijah radhiyallahu anhu, dan dibiarkan. Itu menunjukkan suci, dan ini sejalan dengan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menetapkan kenajisannya. Ya, jadi kesimpulannya jelas untuk air liur, keringat, ya, hewan yang halal dimakan suci. Jangankan itu, kotorannya dan air kencingnya saja suci. Sebagaimana telah kita lewati dalil-dalil yang menunjukkan hal itu dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, sebagaimana itu mazhab Ahmad dan Malik. Adapun air liur hewan yang haram dimakan, ya, seperti kucing dan yang lainnya, juga telah kita lewati hadis Abi Qatadah yang sudah disinggung tadi. Ya, kita ulang tadi secara cepat. Hadis Abi Qatadah ketika dia hendak berwudu dari bejana yang ada airnya dan kadar air itu sedikit. Bejana itu disedotkan kepada kucing yang datang yang kehausan untuk minum. Setelah itu dipakai berwudu oleh Abu Qatadah. Berarti air liurnya suci. Ya, sementara hadis yang lain yang telah kita lewati, jika anjing minum, ya, menjilat ke air di bejana, karena anjing dan kucing itu sama, kalau minum lidahnya yang keluar. Nah, anjing dan kucing sama cara minumnya, menjilat, lidahnya menjilat, bukan mulutnya tapi lidahnya. Nah, ya, hadis tentang anjing diperintahkan untuk bejana itu untuk dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, wajib dengan cara itu, dan afdolnya dicampurkan tanah itu di cucian yang pertama. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa air liur kucing suci karena justru disedorkan. Dan Abu Qatadah setelah itu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa kucing itu, ya, suci. Kucing itu suci. Berdasarkan ini, ya, muncullah kesimpulan hukum. Dan ini mazhab Syafi'i bersama jumhur ulama, bahwa seluruh hewan yang haram dimakan, kucing dan yang lainnya, kucing dan yang lainnya yang haram dimakan, air liurnya suci. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur berdasarkan hadis. Ya. Dan pendapat itu didukung oleh Al-Imam Ibnu Baz. Ya. Sama lajnah da'inah. Nah, begitu pula keringatnya, pembahasan tentang keringat sama dengan air liur. Begitu pula tubuh bagian luar suci. Ya. Jadi dalam hal air liurnya, keringatnya, tubuh bagian luar hewan yang haram dimakan, halal dimakan, sama-sama suci. Bedanya di mana? Bedanya pada kotoran dan air kencingnya. Untuk hewan yang haram dimakan, air kencing dan kotorannya najis. Untuk hewan yang halal dimakan, kotoran dan air kencingnya suci. Bisa difahami? Hadis berikutnya pembahasan tentang air mani. Apakah air mani suci atau najis? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kita tahu bersama siapa Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Fahiya Siddiqah bint As-Siddiq. Beliau salah satu ummahatul mu'minin, salah satu dari ibunda-ibunda kaum mu'minin, istri-istri Nabi. Ya, mereka bergelar ummahatul mu'minin, ibunda-ibunda kaum mu'minin. Ya, sebenarnya dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatukum, istri-istri Nabi itu adalah ummahat kalian, ibu-ibu kalian, wahai kaum mu'minin. Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan perawan. Selainnya adalah janda. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, untuk membantah orang-orang yang benci kepada Islam dan benci kepada syariat Islam, benci kepada Nabi, yang menuding bahwa Nabi itu poligami semata-mata untuk memuaskan syahwat nafsu seksualnya, dan itu keji dan itu tidak pantas. Nabi alaihi salatu wassalam, kata ulama, jika karena itu ya, maka kenapa istrinya yang perawan hanya satu, yang lain yang dinikahi janda semua, dalam keadaan janda? Jadi yang benar, Nabi alaihi salatu wassalam di balik poligaminya maslahat yang besar, di antaranya menjalin hubungan kekerabatan dengan kabilah-kabilah melalui istri yang dinikahinya untuk mendukung dakwahnya, mengajak manusia ke dalam Islam. Ya. Buktinya juga Saudah bintu Zam'ah, ya, yang sudah tua dan Nabi Al-Sallam, ya, sudah tidak ada ketertarikan, tapi tetap dipertahankan sebagai istrinya, meskipun Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha ketika merasakan, mendeteksi, ya, menyadari keadaan dirinya dan tahu Nabi sudah tidak ada ketertarikan kepadanya, dia mempertahankan supaya tetap jadi istri Nabi karena ingin kemuliaan jadi istri Nabi. Karena istri Nabi di dunia berarti istri Nabi di akhirat. Maka dia rela memberikan jatahnya, jatah gilirnya kepada istri Nabi yang paling dicintai, yaitu Aisyah. Baik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki kemuliaan, ya, di antaranya putri Abu Bakar Siddiq, istri Nabi, ya, ibunda kaum mukminin, termasuk ummatul mukminin, kemudian ilmunya, ya, ya, termasuk di antaranya hikmah poligami Nabi agar istri-istri Nabi yang banyak itu menukil, meriwayatkan dari Nabi apa-apa yang mereka jalani bersama Nabi, yang mereka dapati bersama Nabi dalam rumah masing-masing, yang itu tidak bisa diketahui oleh orang luar, hanya bisa diketahui oleh orang dalam, istri-istri Nabi. Dan mereka yang meriwayatkan, banyak perkara diriwayatkan oleh istri-istri Nabi, termasuk, ya kan, kita dengar hadisnya dari Aisyah masalah air mani, ya, nah, itu diantara hikmah poligaminya Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dipuji oleh Nabi SAW pada hadis, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti keistimewaan masakan Arab namanya tharid. Itu masakan di masa itu masakan yang paling istimewa, ya, nomor satu, yaitu roti dicabik-cabik kemudian dicampur dengan daging kemudian dimasak, diolah, makanan yang paling istimewa nomor satu pada masa itu. Aisyah bagaikan sarit, makanan sarit tadi yang nomor satu itu, dibandingkan makanan-makanan yang lain di zaman itu. Kunya Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Abdillah, padahal Aisyah tidak punya anak, ya. Abdullah itu siapa berarti? Aisyah ketika itu minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memilih kunyah. Lantas Nabi membimbing kepadanya berkunyah dengan nama putra saudarinya, yaitu Asma bint Abi Bakar. Asma bint Abi Bakar, istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam, punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Masyhur Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, keponakan Aisyah, putra saudarinya itu Asma. Maka Aisyah berkunyah Ummu Abdillah. Yang sebenarnya kunyah itu, kunyah dalam syariat kita, Nabi mengajarkan dalam hadis yang sahih, seseorang berkunyah dengan anak laki-lakinya yang tertua. Misalkan anak laki-laki yang tertua Abdullah, kunyah anak Abu Abdillah. Ya, orang Makassar bilang Tetan Abdullah. Nah, jadi di antara adabnya orang Makassar itu memanggil dengan tetanya fulan, itu sebenarnya sejalan dengan kunyah. Tetanya fulan, bapaknya fulan, itu kunyah itu dalam bahasa Arab. Abu Abdillah artinya bapaknya Abdullah. Begitu. Nah, jadi di sini anak ingin sampaikan bahwa kunyah itu, ya, bimbingannya Nabi berkunyah pilih anak laki-laki yang tertua. Jadi meskipun anak tertuanya wanita, ya, punya anak tertua Fatimah, ada adiknya Khadijah, baru muncul yang ketiga laki-laki Uthman, maka kunyahnya bukan Abu Fatimah, bukan Abu Khadijah, tapi Abu Uthman. Jadi yang laki-laki yang tertua meskipun dia anak yang kesekian, bisa dipahami. Tetapi terkadang kunyah itu, ya, bukan anaknya. Misalkan Aisyah Ummu Abdillah, padahal Abdullah bukan anaknya Aisyah. Anaknya siapa? Asma, saudaranya. Nah, ya, karena tidak punya anak, maka dia berkunyah dengan anak tertua dari saudaranya, yaitu Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari deretan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, ilmunya tinggi. Naam. Di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan perkara terkait dengan air mani. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencuci air mani, yaitu dari pakaiannya. "Tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika tsaub." Kemudian beliau keluar menuju sholat dengan pakaian itu. Pakaian itu juga yang telah terkena air mani dicuci kemudian dipakai sholat. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi. Dan aku memandangi bekas cucian pada pakaiannya itu. Jadi bagian yang dicuci, yang tadinya terkena air mani dicuci oleh Nabi, itu masih basah. Tetap dipakai keluar sholat oleh Nabi, ya, dalam keadaan masih basah. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Ibnu Hajar, wali Muslimin, dan pada riwayat Muslim, yakni pada riwayat Muslim yang lain, lafadznya laqad kuntu, demi Allah, sungguh aku benar-benar pernah afrukuhu, mengerik. Nah, perhatikan, mengerik mani berarti sudah kering. Jika dikerik berarti sudah kering. Ya. Mengerik mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, yakni benar-benar saya kerik. Fa yusalli fi, kemudian Nabi salat dengan pakaian itu yang terkena air mani, dibiarkan sampai kering. Setelah kering hanya dikerik oleh Aisyah, tidak dicuci, hanya dikerik. Ternyata dipakai sholat oleh Nabi. Wa fi lafdin lahu, dan pada salah satu lafaz, ya, lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbi. Demi Allah, sungguh aku benar-benar ahukuhu yabisan, mengeriknya dalam keadaan air mani itu telah kering. Aku mengerik dengan kuku air mani yang telah kering di pakaian Nabi. Ya, ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa air mani suci, air mani manusia suci dan tidak najis. Ya. Baik air mani muslim maupun air mani kafir sama, suci bukan najis. Hukum ini dipetik dari hadis dari dua sisi pendalilannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, seandainya air mani najis, tidak cukup hanya dikerik. Tidak cukup hanya dikerik. Karena jika dikerik berarti kan masih ada sisa. Aisyah hanya mengerik ketika sudah kering, dikerik dengan kukunya tanpa dicuci. Setelah itu pakaian itu dipakai sholat oleh Nabi. Jika dikerik dengan kuku kan berarti masih ada sisa-sisa sedikit yang menempel. Ya. Seandainya najis harus dibersihkan. Tidak cukup hanya dikerik. Seperti halnya ya, harus dicuci dengan air, seperti halnya membersihkan air mani, air kencing, darah haid, dicuci dengan air. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan air mani itu menempel di pakaiannya sampai kering, tidak langsung dicuci. Seandainya najis, tidak akan dibiarkan oleh Nabi, langsung akan dicuci. Sebagaimana halnya Nabi menyikapi najis-najis yang lainnya, itu langsung dibersihkan. Ketika air mani ini dibiarkan menempel di pakaiannya sampai kering, menunjukkan bukan najis. Berarti amalan Nabi alaihi salatu wassalam mencuci air mani di pakaiannya dengan air ketika masih basah, sebut pada tadi, amalan itu hanya menunjukkan mustahab. Jadi mencuci air mani, membersihkan air mani dengan air dari pakaian atau yang lainnya, hukumnya hanya mustahab, tidak wajib, karena bukan najis. Ya, seandainya dibiarkan sampai kering, kemudian nanti hanya dikerik, sudah cukup. Untuk sementara ini, karena waktu bersiap-siap untuk sholat, kita cukupkan itu sampai di sini. Anda mendengar sudah ada yang ada, itu sudah masuk waktu. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.